بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan ini, kita selalu butuh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita terhadap kebutuhan tersebut. Dan doa itu sendiri adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bahkan memberikan jaminan untuk menjawab doa kita, mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya doa adalah ibadah yang sangat agung. Karena Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya. Allah perintahkan kita berdoa kepadanya, dan Allah tidak mengatakan berdoalah kepada fulan karena dia adalah seorang yang saleh, nanti dia yang akan meneruskan doa kalian kepadaku. Tidak seperti itu. Allah perintahkan langsung berdoa kepadanya. Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan atau dipalingkan kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan berbeda dengan makhluk. Makhluk, apabila kita meminta kepadanya, dan selalu kita meminta kepadanya, kemungkinan besar dia tidak akan senang kepada kita. Walaupun yang tadinya senang kepada kita, dia akan menjadi marah. Jangankan orang lain, anak sendiri saja, kalau sedikit-sedikit minta jajan, kita kesal kan? Sedikit-sedikit minta jajan, minta jajan. Kadang, atau bahkan sering, kalau enggak dikasih, menangis dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah malah sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Berarti, semakin banyak kita memohon kepada Allah, makin banyak kita berdoa dan meminta kepadanya, dia akan semakin cinta kepada kita. Inilah bedanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan makhluk. Bahkan para ulama mengatakan di antara sebab terkabulnya doa adalah melakukan al-ilhah di dalam doa. Yaitu doanya diulang-ulang terus tanpa berputus asa. Sebaliknya sebab doa itu tidak akan terkabulkan kalau seorang terburu-buru. Seperti apa orang yang terburu-buru dalam berdoa? Setelah dia berdoa, dia merasa sudah sering berdoa, dia kemudian mengatakan, "Saya sudah berdoa, tapi belum juga dikabulkan." Itu namanya orang yang suka terburu-buru di dalam berdoa. Maka, hendaklah sabar. Terus berdoa, mengulang-ulang doa kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan menerima doa kita. Allah senang, Allah akan semakin cinta dengan orang yang selalu berdoa kepadanya. Dan di dalam sholat kita, ada sebuah doa yang paling bermanfaat. Dan ini adalah rahasia kenapa doa tersebut selalu harus kita ucapkan. Di dalam sholat kita tidak bisa tidak. Yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Barang siapa tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah solatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka adanya kandungan doa yang sangat penting di dalam surat Al-Fatihah, inilah di antara rahasia besar mengapa surat ini harus terus selalu kita baca. Paling tidak di dalam sholat kita. Dan sholat itu sendiri adalah amalan terpenting dalam kehidupan kita setelah dua kalimat syahadat. Makanya kita lihat di dalam sejarah berbagai macam syariat, baik kewajiban maupun larangan, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Adapun salat, langsung Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang sangat besar yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang kata orang bulan ini, bulan apa ini? Bulan Rajab, adalah bulan terjadinya peristiwa tersebut. Lebih tepatnya tanggal 27 Rajab. Namun kata ulama ahli hadis seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang pembesar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, beliau katakan itu adalah kedustaan para tukang dongeng. Ya. Mereka mengatakan terjadinya perayaan Isra Mi'raj di bulan Rajab atau peristiwanya di bulan Rajab itu adalah kedustaan para tukang dongeng. Tidak ada satu catatan sejarah yang disepakati para ulama kapan itu terjadi. Iya. Yang lebih ironis lagi, sebagian orang merayakan peristiwa tersebut di mana perayaan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama masjid-masjid sepi. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid sepi. Dibandingkan dengan orang yang menghadiri perayaan tersebut jauh lebih banyak. Padahal inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj diantaranya adalah menerima kewajiban sholat. Iya. Lebih anehnya lagi, ada sebagian orang yang ikut merayakan peristiwa tersebut, tetapi mereka tidak mengimani Allah itu istiwa di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Ya. Kata mereka, kalau kita mengimani hal itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah juga mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha penyayang istiwa di atas arsy, yaitu di atas langit yang ketujuh. Mereka tahu peristiwa itu, Isra dan Mi'raj. Bahkan mereka merayakannya, tapi mereka tidak mau beriman Allah istiwa di atas arsy. Ini sebagai faedah dari peristiwa tersebut. Intinya, hal itu menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sholat ada satu rukun yang sangat penting, yaitu surat Al-Fatihah. Terus kita baca berulang-ulang, tidak boleh kurang minimal 17 kali dalam sehari dalam sholat wajib kita. Ya. Maka di antara rahasianya, karena terkandung dalam surat Al-Fatihah doa yang sangat agung, bahkan doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, ta'ammaltu anfa'ad du'a, aku telah mengamati doa yang paling bermanfaat. Apa sih doa yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita? Maka kesimpulan dari penelitian dan pengamatan beliau, fa'idha huwa su'alullah al-aun ala mardati. Ternyata yang beliau dapatkan doa yang paling bermanfaat itu adalah permohonan kepada Allah untuk selalu menolong kita di dalam meraih keridhaannya. Permohonan kepada Allah untuk beramal soleh. Permintaan kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai olehnya dan diridhoi. Itulah doa yang paling bermanfaat. Dan itu terdapat di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula dilengkapi dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah rahasianya. Di antara rahasia besar, mengapa ayat ini perlu kita baca berulang-ulang? Karena di dalamnya terkandung doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, yang paling dia butuhkan. Sebab kalau kita kaji lebih jauh atau sedikit lebih mendetail, di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terdapat padanya rahasia penciptaan alam semesta, rahasia penciptaan manusia, rahasia diturunkannya seluruh kitab-kitab dan diutusnya seluruh para rasul, serta rahasia terjadinya pergolakan, perselisihan dan pertumpahan darah antara pengusung kebenaran, pengikut kebenaran yang mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan pengikut-pengikut kesesatan sampai akhir zaman. Sebab di dalam ayat Iyyaka na'budu terdapat suatu pelajaran yang sangat besar bagi kita, yaitu isbatu tauhidil uluhiyah, penetapan tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, bukan sekedar ibadah kepada Allah, tetapi Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah itu dibatasi hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah sebab penciptaan manusia. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku dalam ibadah. Demikian pula diturunkannya seluruh kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut, jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian dalam ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, terdapat penetapan tauhidur rububiyah, yaitu mengimani Allah yang maha menciptakan, memberi rizki, yang mengatur alam ini. Sebab kita minta pertolongan kepadanya dan kita meyakini hanya dia yang mampu mendengarkan doa kita serta mampu menolong kita. Maka di situ terdapat penetapan tauhidur rububiyah. Dan ulama menjelaskan apa rahasianya. Setelah penyebutan Iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab setiap hamba tidak akan mampu beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Inilah hikmahnya yang sangat besar. Disebutkan Iyyaka na'budu, pernyataan untuk menghamba kepada Allah. Kemudian setelah itu pernyataan untuk menunjukkan kelemahan hamba. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena mustahil, pasti tidak mungkin seorang hamba dapat beribadah kepada Allah, dapat melakukan amal-amal soleh tanpa pertolongannya. Makanya selalu kita minta pertolongan kepada Allah. Selalu kita berharap agar diberikan pertolongannya. Oleh karena itu, kalau kita pahami ini dengan baik, niscaya ini akan menghancurkan segala bentuk kesombongan yang ada dalam diri kita. Apa pantas kita menyombongkan diri? Sementara kita makhluk yang lemah, yang selalu butuh dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak mungkin kita bisa menjadi orang baik. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan keridhaannya. Makanya, kita katakan tadi, inilah doa yang paling bermanfaat. Meminta pertolongan Allah untuk meraih keridhaannya. Sebab kalau Allah sudah meridhai seseorang, Allah sudah mencintai seseorang, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolongnya. Allah akan menjaganya dari segala macam keburukan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Ini dalam masalah ibadah kepada Allah. Kalau kita paham ibadah itu selalu butuh pertolongan Allah, maka tidak pantas kemudian kita menyombongkan diri. Tidak pantas kemudian setelah kita Allah berikan kekuatan untuk dapat beribadah, lalu kita merasa diri hebat. Apalagi sampai memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Kalau sampai karena ibadah kita, karena sedikit amal saleh yang kita kerjakan, sunnah yang dapat kita amalkan, atau kewajiban-kewajiban yang dapat kita tunaikan, lalu sampai muncul suatu pandangan dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang yang baik, maka sesungguhnya itu adalah tanda kehancuran kita. Apalagi sampai memandang orang lebih rendah daripada kita, itu lebih parah lagi. Yang pertama disebut ujub, yang kedua disebut sombong. Dan orang yang sombong tidak mungkin masuk surga. Makanya dikatakan para ulama, ini penyakit ahli ibadah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa jadi seorang beribadah kepada Allah, hasilnya dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang bermaksiat kepada Allah, pada akhirnya dia masuk surga. Kok bisa begitu? Ada orang yang beribadah kepada Allah, bahkan dia menghabiskan waktu yang panjang dalam hidupnya, hasilnya masuk neraka. Sebaliknya, tukang maksiat, pelaku dosa-dosa besar, dengan sebab itu dia masuk surga. Kok bisa demikian? Karena yang pertama, muncul ujub di dalam dirinya. Yang kedua, pelaku dosa ini kemudian menyesal karena telah berbuat dosa, sehingga dia tidak pernah memandang dirinya sebagai orang baik atau lebih baik daripada orang lain. Dengan sebab itu, dia pun bertobat kepada Allah dan Allah mengampuninya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Tsalatsun muhlikat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsihi. kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang ditaati, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini tiga perkara. Kalau satu saja ada dalam diri seseorang, maka dia akan tersesat. Kekikiran, sifat kikir, tapi dituruti, tidak ditundukkan. Kemudian hawa nafsu yang selalu ditaati, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau sampai dia memandang remeh orang lain, maka dosanya lebih besar. Itulah hakikat kesombongan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Maka ayat ini kalau kita pahami dengan baik, akan musnah sedikit pun kesombongan di dalam diri kita. Enggak akan tersisa. Kita akan menjadi hamba yang tawadu. Dan mentawadda'a lillah rafa'ahu. Dan orang yang tawadu merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Inilah rahasia yang sangat agung terkandung dalam surat Al-Fatihah. Makanya, di dalam ayat-ayat ini, di dalam rangkaian ayat-ayat ini, dijelaskan para ulama, terkandung tiga sebab, tiga faktor yang dapat membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Dan apabila tidak terpenuhi satu dari tiga faktor tersebut, maka ibadah kita percuma, tidak ada manfaatnya. Atau tidak mungkin kita dapat beribadah kepada Allah tanpa tiga hal tersebut. Yang pertama apa? Keikhlasan. Itulah kandungan iyyaka na'budu. Memurnikan, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah dan hanya karenanya. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak akan diterima dan tidak akan sah suatu ibadah. Yang kedua, yang kita perlukan untuk merealisasikan ibadah adalah kekuatan. Taufik dari Allah. Itulah kandungan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lihat di sekitar kita. Ada orang yang bisa mengangkat beban-beban yang berat, tetapi cuma mengangkat dua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, dia tidak mampu. Padahal dia bisa mengangkat beban-beban yang sangat berat. Ada orang yang setiap hari pulang pergi ke kantornya, ke tempat kerjanya, dengan menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi berjalan ke masjid dekat rumahnya, gak mampu dia lakukan. Itu menunjukkan apa? Benar-benar kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh kekuatan dari Allah untuk dapat beribadah kepadanya. Ini rahasia. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian ada satu lagi yang kita butuhkan. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Agar kita dapat beribadah kepadanya secara hakiki. Karena ada orang yang mengira dia sudah beribadah, padahal ibadah itunya percuma, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Maka yang ketiga yang kita perlukan dalam ibadah adalah ittiba. Meneladani Rasulullah SAW, itulah kandungan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya, petunjuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena tidak akan diterima amalan kita tanpa meneladani beliau, sebagaimana yang beliau tegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan itu tertolak. Dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam mim muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang melakukan ibadah, dia menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya niatnya sudah ikhlas. Dia lakukan ibadah karena Allah, tetapi caranya tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan dosa. Maka ini yang kita minta kepada Allah, agar dianugerahkan keikhlasan, agar diberikan kemampuan beribadah, agar dianugerahkan petunjuk yang lurus, agar ibadah kita itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga hal ini berhadapan dengan tiga hal yang merusak ibadah. Yang pertama apa? Riya. Iyyaka na'budu menafikan riya. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in menafikan kesombongan. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, itu menafikan kebodohan dan kesesatan. Ini semuanya perusak-perusak kehidupan kita, perusak-perusak ibadah kita. Kalau ada satu dari tiga hal ini dalam diri kita, percuma kita ibadah, tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita tidak ibadah. Kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah berusaha melakukan amal soleh, kalau ada satu dari tiga hal ini, tidak ada manfaatnya kita ibadah. Kalau kita riya dalam beribadah, tidak ikhlas, maka tidak diterima ibadah kita. Kalau kita sombong dengan ibadah kita, maka terhapus amalan kita dan terhalang kita masuk surga, sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan, dan mengantarkan kita kepada azab Allah. Capek-capek kita beribadah, hasilnya mendapatkan azabnya. Ini penyakit ahli ibadah. Jadi, di sini dapat kita mengambil satu pelajaran, syaitan itu banyak sekali pintu untuk menjerumuskan kita. Dia enggak bisa mengajak kita beribadah kepada selain Allah, melakukan syirik. Dia biarkan kita ibadah, tetapi dia ajak kita untuk menyombongkan diri dengan ibadah kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak ittiba, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, maka ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah. Dari sini kita dapat memahami mengapa Syekhul Islam mengatakan inilah doa yang paling bermanfaat. Karena inilah kunci-kunci keselamatan. Kunci-kunci untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk dapat meraih keridhaannya. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya masih sangat banyak kandungan pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini, namun pada kesempatan yang mulia ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.